Seperti begini. Lalu ada yang tanya kepada saya, kenapa Ustaz Allah ciptakan babi, sementara babi tidak boleh makan? Supaya kita tahu, ini loh mukanya babi seperti ini ya, tapi tidak boleh dimakan. Selesai, Allah haramkan. Kalau yang makan, ya kena cacing pita, melanggar sunnatullah. Kan itu? Itu contohnya ya. Kalau enggak nanti manusia protes lagi. Ya Allah, kami dilarang makan babi, tapi tidak tahu mukanya gimana. Gitu kan. Sejak orang protes, Allah sudah ciptain semua. Jadi yang dimaksud, mereka tidak bisa memberikan mudarat kecuali dengan izin Allah. Artinya izin Allah yang sunnatullah. Ya, sunnatullah di sini. Jadi Allah enggak ridho orang berbuat sihir. Allah enggak ridho orang berbuat sihir. Tapi sudah menjadi sunnatullah kalau orang melakukan sihir, kena. Gitu kan. Syaitan-syaitannya akan masuk. Iya. Kemudian dikatakan di sini, kecuali dengan izin Allah, dan mereka mempelajari sesuatu yang memberikan mudarat kepadanya dan tidak memberikan manfaat. Ini jawaban tentang sihir. Bermanfaatkah sihir? Jawabannya tidak. Sama sekali tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Untuk orang yang kita sihir, kita sedang menyakiti dia, mendzalimi dia. Sampai ulama mengatakan sihir itu tumpuk-tumpuk dosanya ya. Melakukan sihir sendiri sudah dosa. Interaksi sama penyihir dosa. Interaksi dengan penyihir berarti interaksi dengan jin, dosa. Interaksi juga atau mengirim jin kepada orang lain sehingga orang ini kena sihir, kita menyakiti dia, zalim, dosa lagi. Banyak sekali dosanya itu. Kemudian kita pada saat, jangan pikir setan akan diam ya. Kita kalau sudah berhasil menyihir orang, itu kesempatan luar biasa setan gerilya agar kita cepat nih mumpung, kemudian dia takluk nih. Lalu berzina, dizinai, diperkosa, diapa segala macam, atau curi hartanya, beragam macam yang dilakukan. Bertumpuk lagi dosa lain, mencurilah, membalimilah, memerkosalah, beragam macam hal yang tumpuk di situ. Jadi itu bahaya sekali efeknya. Gitu. Jadi mereka mempelajari, ya apa yang mereka pelajari itu memberikan mudarat. Tidak ada manfaat sama sekali dan tidak memberikan manfaat. Sungguh mereka telah meyakini bahwasanya barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, dia adalah baginya keuntungan di akhirat. Artinya siapapun yang meninggalkan ayat-ayat Al-Quran dan menggunakan mantra-mantra sihir, maka tidak ada keuntungan bagi dia sama sekali. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya sendiri dengan, apa disitu dibilang? Dengan sihirnya. Artinya dengan penyihir, dengan dukunnya, dengan setannya. Kalau mereka mengetahui hal tersebut, kalau mereka mengetahui hal tersebut. Kemudian kita baca kembali di sebelahnya ya, dari dalil pertama itu, setan yang terlaknat sama sekali tidak memiliki tujuan apapun. Di halaman 13 ya, dibuka halaman 13, tetap kita lanjutin setelah ayat pertama Al-Baqarah 102, setan yang terlaknat ya, sama sekali tidak memiliki tujuan apapun dalam mengajarkan sihir kepada manusia, melainkan agar manusia membuat sekutu untuk Allah. Enggak ada tujuan lain. Hanya itu. Sekarang saya tanya, bisakah kita membuat lawan jenis kita tertarik tanpa sihir? Bisa. Bisa sekali. Artinya kita membuat orang simpatik dengan kita, bisa enggak? Bisa. Kalau tidak, tidak ada orang yang menikah. Gitu kan? Artinya bisa dengan cara normal. Memang karena sifat kita yang baik, memang karena karakter yang baik, memang karena akhlak yang baik, itu bisa. Kan gitu. Kenapa harus gunakan cara yang tidak benar? Gitu. Ada cara yang benar, ada cara yang baik. Itu yang dimaksud. Kemudian dikatakan, tidak ada tujuan kecuali untuk membuat sekutu bagi Allah. Jadi tidak ada manfaat. Allah SWT berfirman mengabarkan tentang Harut dan Marut tadi. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُ مِنْهُمَا مَا يُفَارِقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun, kecuali mengatakan kami hanya cobaan bagi kalian, sebab itu jangan kalian kafir. Artinya perbuatan sihir membawa orang kepada kekufuran gitu. Juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an lanjutannya, walaqad alimu lamal isyarahu ma la fil akhirati min khalaq. Sungguh mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarkan kitab Allah dengan sihir itu tiadalah baginya keuntungan di akhirat nanti. Artinya dia akan disiksa oleh Allah, enggak ada manfaat sama sekali buat dia dengan sihir itu. Kita menyaksikan, kata beliau, banyak di antara orang-orang yang sesat masuk dalam ilmu sihir dan mengira bahwasanya itu hanya haram saja. Dan tidak menyadari bahwasanya sihir itu adalah suatu kekufuran. Itu kufur, keluar dari Islam. Gitu. Gak boleh. Karena itu mereka termasuk mempelajari as-simiyah. Footnote nomor 1 di bawah ada asimi adalah sihir. Bentuknya adalah menciptakan gambaran-gambaran ilusi yang pada hakikatnya tidak punya wujud secara material. Pernah enggak lihat orang gambar tentang setan atau makhluk apalah ya yang tidak ada? Mungkin kepalanya manusia, kakinya kuda, badannya kuda. Pernah kan gitu? Orang kasih gambaran-gambaran sampai dibuat film, orang-orang buat film kan gitu. Kepalanya manusia, badannya kuda. Itu gambaran-gambaran itu semua akan membuat orang, supaya orang, oh begini setan ya, oh begini setan ya. Ilusi-ilusi itu semua yang membuat orang jadi manusia ditakut nanti sama setan. Mereka akhirnya mempelajari asimia dan bahkan mereka melakukannya. Padahal itu adalah murni sihir. Yang mengikat perasaan antara seorang suami dengan istrinya adalah sihir. Begitu pula cinta dan benci kepadanya. Dan hal-hal serupa yang berwujud kalimat-kalimat yang tidak dikenal maknanya. Kebanyakan adalah syirik dan kesesatan. Hukum had. Apa itu had? Had itu menggunakan benda dalam menghukumnya. Seperti orang pencuri dipotong tangannya. Orang zina dicambuk, itu namanya had. Hukum had atas orang yang melakukan sihir adalah dibunuh. Penyihir itu gak boleh lagi. Ya, gak ada toleransi. Karena sihir itu adalah kufur kepada Allah. Atau menyebabkan kekufuran. Nabi SAW mengatakan atau bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Kemudian beliau menyebutkan salah satunya adalah sihir. Maka hendaklah seorang hamba takut kepada Rabbnya. Pencipta segala itu adalah Allah. Allah memberikan potensi cinta pada orang. Benci pada orang. Ya kan? Ada. Tapi ditunggangin dengan cara yang benar. Kan gitu. Kemudian dikatakan, dan tidak masuk ke dalam sesuatu yang dapat merugikan dunia dan akhiratnya. Dalam riwayat kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi dalam Kitabul Hudud. Ya, di bab maja fi haddis sahir. Nomor hadis 1460. Ya. Dikatakan, haddus sahir darbatun bis saif. Hukuman bagi seorang tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang. Penyihir gak boleh lagi ditoleransi gitu kan. Karena dia bahaya sekali efeknya. Satu penyihir itu bisa merusak sampai ribuan rumah tangga. Akan tetapi yang benar bahwa hadis ini adalah dari perkataan Jundub, tidak marfu sampai Nabi SAW. Ya. Dan Bajala bin Abda berkata, atana kitabu Umar radhiyallahu anhu qabla mauti bisanah aniktulu kulla sahin wa sahirah. Jadi hadis yang di atas tadi itu, yang haddus sahir darbu bisayf, itu dia dikatakan mauquf. Ya, mauquf itu hanya sampai kepada pernyataan sahabat, bukan pernyataan Nabi SAW. Tapi Tirmidzi mengatakan sanadnya sahih. Ya. Kemudian yang kedua, yang ini yang memperkuat adalah riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, bahwasanya di zaman Umar menjadi khalifah, ya, seorang gubernurnya yang bernama Bajala bin Abdah, beliau berkata, telah datang kepada kami surat Umar, ya, setahun sebelum wafatnya, yang isinya, hendaklah kalian membunuh setiap tukang sihir laki-laki dan tukang sihir perempuan. Semua tidak boleh dibiarkan hidup, karena berbahaya. Dengan matinya mereka, maka berarti habis semua kejahatannya. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa saya Nabi SAW bersabda, ya, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر. Tiga orang yang tidak akan masuk surga, pecandu minuman keras, khamr, maksudnya kalau dia meninggal tidak sempat taubat. Orang yang memutuskan tali silaturahim, meninggal sampai tidak sempat taubat. Dan orang yang membenarkan sihir, baik dia melakukannya langsung, tukang sihirnya atau orang yang datang, atau dia hanya mendukung, sama semua. Kemudian disebutkan juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu, ar-ruqa wat-tamaim wat-tiwa ala syirkun. Jampi-jampi, tamimah dan tilawah, ya, adalah perbuatan syirik. Ya, ini semua disebutkan, ya, di bawah penjelasannya. Apa itu tiwalah? Dengan mengkasrahkan ta dibaca at-tiwalah dan memfathahkan waw, tiwa gitu kan, adalah salah satu jenis sihir yang menyebabkan bertambahnya cinta seorang istri kepada suaminya. Atau sebaliknya. Ya. Jadi ini biasanya baik dalam medianya macam-macam. Bisa kertas, bisa tadi air atau makanan yang diberikan kepada pasangan kita. Ini bisa terjadi suami istri, ya. Sering terjadi juga begitu. istrinya ketakutan nanti suaminya enggak cinta maka dukun, atau sebaliknya suaminya begitu mau suami istrinya enggak minta cerai lagi di kedukun. Ini semua enggak boleh dalam Islam. Kita disuruh tunjukkan kualitas kita, udah, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Lakukan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan, maka insyaallah kita akan aman kok, enggak ada masalah. At-tamimah adalah biji-bijian yang dikalungkan oleh orang-orang yang jahil pada diri mereka atau pada anak-anak mereka serta binatang ternak mereka, di mana mereka mengira bahwasanya itu dapat menolak penyakit ain. Apa itu penyakit ain? Bagian dari sihir juga ya. Tapi ini terjadi karena iri dengki hati seseorang. Dia enggak ke dukun, tapi karena matanya dia panas, hasud. Jadi kalau hatinya jelek, ya, suka iri dengan orang. Kenapa orang itu begini ya? Kenapa orang itu putih? Kenapa orang saya tidak? Kenapa orang itu cantik? Kenapa saya tidak? Kenapa orang itu kaya? Kenapa saya tidak? Gitu, hasud dalam hatinya. Nah, setiap kali ketemu sama orang itu selalu hatinya dibuat busuk sama dia. Nah, ini ditunggangi oleh setan yang ada di sekitar situ. Bisa menjadi mata panas namanya. Ain. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis lain, innalil ain ilal haq. Mata panas itu benar. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW setelah, ya, ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani hadisnya, setelah takdir Allah yang paling banyak membuat umatku mati dari penyakit ain. Penyebab kematian tuh. Jadi misal ada anak kecil lucu, cantik atau gagah gitu kan, lalu ada orang datang hasud, dia enggak punya anak begitu. Oh lucu ya, tapi dia bukan murni memuji, hatinya kenapa ya anak ini begini? Itu sakit anak kita. Bahkan bisa dengan sakitnya ajalnya datang meninggal. Memang ajal sudah datang, tapi sampai begitu. Ada orang berumah tangga pecah gara-gara ya, romantis dan harmonis, mungkin terlalu umum orang semua lihat, akhirnya nanti jadi orang hasud, gitu kan? Makanya kita dilarang menceritakan kelebihan pasangan kita pada orang lain. Maksudnya ini dalam sisi biologis ya terutama. Misal dalam hadis Bukhari dikatakan, Nabi SAW mengatakan, janganlah seseorang atau orang yang paling buruk kedudukannya hari kiamat adalah orang yang menceritakan hubungan biologisnya dengan teman-temannya. Jadi misalnya suaminya Allah berikan kelebihan nih, dia memuaskan si istri tadi dengan kelebihan yang luar biasa. Karena dia bangga, dia senang, dia besok kumpul sama temannya, diceritain ke teman-temannya. Suami saya begini, suami saya begini, suami saya begini. Sebaliknya juga begitu, ada banyak suami begitu. Istrinya Allah berikan kelebihan yang luar biasa. Jadi karena dia merasa ingin ingin berbagi ya, jangan dia cerita sama teman laki-lakinya. Apa terjadi kira-kira negatifnya? Kalau saya cerita kepada teman-teman laki-laki saya tentang kelebihan istri saya, terutama berhubungan masalah biologis ya, maka istri mereka tidak begitu, apa yang terjadi? Mereka akan ganggu istri saya. Kan gitu. Karena mereka merasa, ya, jadi apa yang diceritain ditunggangi sama setan, dibayangkan oleh mereka. Sama sebaliknya, ibu-ibu yang cerita tentang suaminya, nanti teman-temannya itu akan membayangkan. Oh iya begini, kalau suaminya enggak begitu, dia akan berpikir untuk mengganggu suami tadi orang ini. Dan itu banyak terjadi gara-gara itu. Makanya kita dilarang kan, tidak boleh menceritakan itu. Tapi kalau misal, oh suami saya baik ya, dia memberikan nafkah kepada saya misalnya. Atau misal ada teman kita mengatakan, oh Masya Allah suami kau perhatian sekali ya. Iya Alhamdulillah, selesai. Gitu kan, enggak usah banyak embel-embelnya gitu. Oh ya tadi malam saya diberikan ini emas baru saya dibelikan, diperlihatkan semua sama kotak-kotaknya gitu kan. Nah iya. Sekarang kalau temannya ibu enggak punya, dia akan hasud kan. Dia akan hasud. Otomatis fitrah manusia ditunggangi, apalagi kalau dia bukan ahli ibadah. Ya. Makanya orang-orang yang faham agama pun kalau ada temannya seperti ini, dia faham. Saya sering tahu kalau di Saudi itu luar biasa, mereka terapin tuh. Selalu mulutnya mengatakan Masya Allah, Masya Allah. Itu sudah menepis. Masya Allah itu menepis penyakit ain tadi. Masya Allah menepis penyakit ain. Dan ini bahaya sekali penyakit ain ya. Pernah ada seorang sahabat, itu sahabatnya gagah sekali, orangnya putih tinggi, gagah, saking gagahnya, gitu kan, sampai ada sahabat yang cemburu gitu. Dan zaman dulu itu, di zaman Nabi SAW, di rumah gak ada kamar mandi. Ya. Jadi kalau mereka mau mandi, atau mereka azzakumullah mau menyelesaikan hajatnya, begitu, mereka harus ke padang pasir. Dengan menggunakan sendiri, pelapa-pelapa kurma gitu loh. Nah ini sahabat pernah mandi di padang pasir, kemudian lewat temannya ini yang hasud sama dia. Ngelihat kulitnya bersih gitu, lalu dia bilang, perempuan atau apa perawan yang dipingit aja di rumah tidak seputih kamu kulitnya. Ngomong gitu, tiba-tiba sahabat yang mandi ini pingsan. Loh iya, sampai pingsan, ini kisah nyata, hadis sahih. Pingsan dia, waktu dia pingsan, Lalu dilapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ada seorang ini tidak mati tapi dia pingsan lagi mandi. Nabi langsung sampai, ada wahyu sampai, Nabi mengatakan, siapa tadi yang lihat dia pada saat dia mandi? Sempat lewat, oh si fulan, dipanggil. Kata Nabi SAW, tidakkah kau mengatakan Masya Allah, Tabarakallah? Artinya tidakkah kau memuji Allah untuk itu? Ya kan? Lalu kemudian Nabi SAW suruh orang itu wudu dan disiramkan ke badannya orang yang pingsan lalu bangun. Jadi kalau penyakit mata ini agak berbeda, gitu kan? Selain di ruqyah, itu kalau kita tahu siapa yang hasud, disuruh wudu. Air wudunya itu dipakai mandi. Jadi kita pakai mandi atau anak kita disiramin, maka insya Allah akan selesai. Dan ini banyak sekali penyakit ain, memecahkan rumah tangga, membangkrutkan usaha, banyak. Karena mata hasudnya orang. Sampai kalau di Saudi itu, udah biasa kalau rumahnya bagus, depan pintunya itu ditulis bahasa Arab. Masya Allah, tabarakallah. Jadi orang begitu masuk pertama depan pintu, oh baca itu. Karena kalimat itu kalau diucapin sama dia, udah menjadi tameng. Udah gak bisa lagi kena hasud dia gitu. Makanya kita kalau punya anak, punya kelebihan, oh kamu anu ya, apa, Masya Allah kulitnya putih ya, orangnya gini ya. Oh, kita, dia tidak bilang Masya Allah, kita yang bilang, oh Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Kita yang sering ucapin. Kalau di Saudi itu bahkan sering ditulis tuh kaligrafi bahasa Arab ditempel stiker kan di belakang, Masya Allah Tabarakallah gitu. Pernah terjadi di Saudi, memang bagi kita di Indonesia kita gak masuk di akal ya, tapi terjadi itu. Terjadi. Jadi ada orang yang hasud lihat mobilnya orang baru tuh, ih mobilnya mau Cambria atau tabrakan. Terjadi gitu. Ya itu di Saudi. Dan Indonesia banyak kita gak tahu kalau itu jadi penyakit mata. Karena hasudnya orang gitu kan. Ya, makanya harus hati-hati gitu. Saya pernah bawa pulang anak saya dari Kalibata gitu, pulang gelisah sekali malam gitu. Ternyata waktu di sementara dulu di restoran pada digendong-gendongin, ada tamu datang, gendong-gendongin di sana sini gitu, diajak main segala gitu. Ternyata pulang gelisah. Akhirnya saya rukyah malam-malam. Habis rukyah baru tenang gitu. Baru dia tenang, baru dia bisa tidur. Awalnya tidak, gelisah sekali. Nah, itu semua termasuk penyakit ya. Teman saya juga di Madinah itu sempat cerita, dari diri kita sendiri juga bisa ya. Teman saya Dr. Hussein ya. Itu beliau sekarang ngajar di kampus kami ya, sudah S3. Beliau bilang sama saya, waktu ceritanya tentang mata panas, dia bilang teman saya pernah mengenakan mata itu kepada anaknya sendiri. Jadi waktu itu dia lagi duduk minum teh sama istrinya sore hari, sebelum dia pergi keluar untuk aktivitasnya. Anaknya yang perempuan itu umur 2 tahun, lagi lucunya main-main habis dimandiin segala gitu. Terus dia bilang, anak kita lucu ya, gitu. Dia ngomong gitu, dia gak bilang Masya Allah gitu. Dia bilang begitu dia keluar dari rumahnya, menuju ke aktivitas dia, tiba-tiba istrinya telepon, ini anak kita sakit demam nih, tiba-tiba, gitu kan? Oke, dia balik lagi dibawa ke dokter, bisa dokter bilang tidak ada sebabnya, gelisah nggak bisa tidur malam segala gitu, akhirnya dia bilang diminumin obatin dia, saya harus aktivitas, dia keluar sampai jam 11 malam dia balik tetap anaknya makin panas gitu, akhirnya tiba-tiba dia duduk, setelah dia sholat kemudian dia ingat Allah kayak kasih petunjuk sama dia. Kalau mungkin tadi ini, mungkin pada saat anak ini lagi jalan, dia tidak bilang Masya Allah gitu. Dia wudu, habis wudu, dimandiin anaknya dengan air wudunya. Habis itu langsung tiba-tiba, 15 menit anak saya sudah bangun, hilang demamnya. Nah kadang-kadang dari diri kita sendiri. Makanya kita kalau lagi lihat diri di cermin, oh Masya Allah. Nah bilang, oh cantiknya gitu kan, lupa. Jadi kita sendiri harus bilang Masya Allah gitu ya. Ya, bapak-bapak juga begitu. Biasanya bilang gantengnya atau apa kan? Bilang Masya Allah. Jadi terbiasa untuk itu. Baik. Kemudian dikatakan oleh beliau. Baik. Dan ketahuilah bahwa banyak di antara dosa-dosa besar, bahkan mayoritasnya kecuali sedikit darinya yang tidak diketahui oleh banyak orang dari umat ini adalah bahwa ia haram. Di mana peringatan keras dan ancaman tidak sampai kepada dirinya, maka pada orang seperti ini terdapat rincian atau hukum ataupun vonis, di mana ulama seharusnya tidak terburu-buru memvonis terhadap apa yang mereka tidak mengerti, akan tapi bersikap lemah lembut kepadanya dan mengajarkannya dengan ilmu yang telah Allah ajarkan kepadanya. Maksudnya, mestinya misal gini, di pengajian ya, mungkin ada bapak ibu yang tidak tahu, dulunya pernah ke dukun, melakukan, maka itu gak boleh langsung dipatok kufur, tapi dijelaskan hukum kepada mereka. Dan mereka akhirnya diajak untuk taubat kepada Allah SWT. Ini maksud beliau. Terlebih lagi apabila orang bersangkutan masih baru saja meninggalkan masa jahiliyahnya, di mana sebelumnya dia tumbuh di negeri kufur yang jauh, lalu dia tertawan dan dibawa ke negeri Islam yang sebelumnya itu adalah ia adalah orang Mongol atau orang Kurji. Ini beliau menjelaskan waktu dulu ya, awal-awal di zamannya beliau Imam Adz-Dzahabi ini, tahun 600-an Hijriah, itu masih ada orang-orang Mongolia yang dulu menyerang Irak ya. Ada di antara mereka akhirnya masuk Islam. Nah, orang-orang seperti ini memang dasarnya dari awal suka berbuat sihir. Mereka enggak ngerti. Nah, pada saat mereka mu'alaf diajarin. Yang musyrik dan tidak mengenal Arab, yang dibeli oleh seorang amir dari Mongol, yang Mongolia maksudnya, yang tidak memiliki ilmu dan pemahaman. Maka dengan usaha yang keras, jika orang tersebut mengucapkan dua kalimat syahadat dan dia sendiri faham bahasa Arab sehingga dia bisa memahamkannya makna dua kalimat syahadat setelah beberapa hari dan malam, maka itu suatu hal yang bagus. Artinya mu'alaf-mu'alaf ini dijelaskan pelan-pelan hukumnya, suruh mereka tinggalkan pelan-pelan gitu kan. Insya Allah dengan diberikan penjelasan yang jelas itu maka bisa. Ada satu hal yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ternyata salah satu yang syaitan gak bisa bendung ya, itu nasihat. Salah satu yang syaitan gak bisa bendung, gak bisa sama sekali benar dia, nasihat. Jadi kayak gini, kita lagi pengajian nih, saya sampaikan hukumnya begini-begini. Itu masuk di benak ibu-ibu dan bapak sekalian kan. Lalu bisa diterima. Itu gak bisa dibendung sama syaitan. Dia hanya bisa ngacoin. Misalnya membuat kita malas melakukan. Oh iya ya, sudah tahu hukumnya tapi masih gak mau dilakukan gitu kan. Masih belum mau ditinggalkan. Tapi itu gak bisa dibendung sama dia. Makanya Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasiha. Agama ini adalah semuanya nasihat. Jadi kita saling mengingatkan itu luar biasa. Majelis ilmu, saling mengingatkan satu sama yang lain, menjenguk orang sakit supaya disabarkan, misalnya kan, bertakziah pada saat orang meninggal, kita ingatkan, sabarkan dia dengan cobaan itu, ingatkan kepada Allah, maka itu semua hal yang baik. Kemudian mungkin dia sholat dan boleh juga tidak. Kadang pula dia mengajarkan Al-Fatihah dalam waktu yang cukup panjang. Dia belajar maksudnya ya. Padahal yang mengajarkan itu memiliki agama dalam batas tertentu. Ini terus sampai ke bawah ini menjelaskan tentang bagaimana beliau menasihatin orang agar tidak tergesa-gesa mengklaim orang yang berbuat dosa besar itu langsung kufur, ya. Tapi diingatkan tentang bahayanya agar mereka bisa bertaubat, diberikan peringatan-peringatan. Maka seyogianya bagi seorang hamba yang memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala anugerah keafian pada dirinya. Kalau tidak ada pada diri kita dan orang lain tertimpa, kita bersyukur. Orang lain pun ada, maka kita nasihatin dengan baik-baik. Gitu. Jadi ini gambarannya. Kemudian dikatakan, jika ada orang yang berkata, orang tersebut telah lalai karena tidak bertanya tentang apa yang wajib atas dirinya, maka dapat dijawab bahwasanya inilah yang ada di dalam benak kepada kepalanya. Dan orang bersangkutan tidak merasakan bahwasanya bertanya kepada orang bisa mengajarkan adalah suatu kewajiban atas dirinya. Orang gak pernah ikut taklim sebelumnya. Lalu kemudian kita bilang, ya salah sendiri, kenapa dia tidak ikut taklim gitu. Kenapa dia tidak ikut taklim. Dan orang yang menginginkan agar Allah tidak mencapai cahaya untuknya, maka tidak akan mendapatkan cahaya. Ya, dan seterusnya sampai akhir ayat atau sampai akhir bahasan beliau gitu. Jadi intinya adalah perbuatan sihir adalah kufur melakukannya gitu kan, dan orang yang ikut melakukannya juga perbuat dosa besar yang harus dia taubat darinya, yang harus dia taubat darinya. Emang sudah azan duhur, Bu. Baik. Siapa yang mau bertanya sampai sini? Tadi Bu yang di belakang? Pokoknya begitu keadaannya. Kalau dia menggunakan kalimat-kalimat tertentu, ya, yang kalimat itu tidak dikenal, bukan kalimat sugesti positif gitu kan, apalagi dalam kondisi orang tidak sadar, maka itu sampai pada kekufuran. Ya. Baik, saya bacain ya. Apakah jika orang bertamu ke rumah kita mengucapkan salam, apakah itu berlaku hadis padanya? Tidak ada tempat buat kita malam ini di rumah. Maksudnya berlaku syaitan tidak masuk ya? Ya siapa saja sebenarnya yang memberikan salam ke rumah itu. Siapa saja, tapi dalam hadis itu intinya kalau di depan rumah ada yang memberikan salam, itu sudah cukup. Tapi kalau kita mau kembali kepada makna hadis, sebenarnya tidak. Siapa yang ingin masuk ke rumahnya, kemudian dia memberikan salam, kan gitu, di rumahnya sendiri ada orang atau tidak ada orang, maka itu syaitan akan berkata kepada orang-orang atau syaitan berkata kepada teman-teman di sekitarnya. Sebelum berlanjut, kalau di rumah itu tidak ada orang, ucapan salamnya assalamualaikum. Tidak, assalamualaikum sama. Lafaz ajaran Nabi SAW adalah assalamualaikum. Mau satu orang, mau dua orang, mau 10 orang, atau tidak ada orang. Allah mengatakan dalam surah An-Nur kan. Jadi kita memberikan salam fasallimu. Ya. Jadi kita disuruh tetap salam ya. Sebagai tahiyyatan min indillah. Sebagai kata sambutan dari Allah. Kalau kita mau masuk rumah. Assalamualaika. Itu untuk Nabi SAW. Salawat itu kan, assalamualaika, itu untuk Nabi. Alaina lain itu khusus untuk bacaan tahiyat. Assalamu alaina minta agar Allah memberikan malaikat memberikan salam kepada kita. Assalamu alaina. Beda dengan itu dalam bacaan kita salah baca dalam tahiyat. Tapi kalau kita salam umumnya adalah ajarannya assalamu alaikum. Enggak pernah berubah lafadznya. Jadi enggak diubah, baik itu satu orang, dua orang atau tidak ada orang sama. Sekarang saya kasih contoh lain. Ibu kalau lagi salam dalam sholat, bilang apa? Padahal itu kita salam kepada rakib loh ya. Kita enggak bilang assalamu alayka. Kita mengatakan assalamu alaikum. Tetap sama kan? Gitu. Jadi kita mengucapkan assalamu alaikum dan itu lafaznya tidak pernah berubah. Salam dulu. Salam itu di depan pintu pada saat mau masuk. Bismillah dikerjakan kapan saja ingin memulai satu perbuatan. Kan pernah saya ajarin ya. Panenlah pahala dari bismillah saja. Dan bismillah itu sudah menjadi hal yang luar biasa. Contoh, mau pegang HP, bismillah. Gitu. Mau memulai tulis SMS, bismillah. Mau mulai telepon, bismillah. Mau ngambil gelas air, bismillah untuk gerakannya. Nanti minum, bismillah lagi. Jadi double pahalanya kan? Double. Mau menggunakan, mau buka pintu rumah, bismillah. Mau naik ke mobil, bismillah. Mulai starter mobil, bismillah. Semua dimulai dengan bismillah. Ini dianjurkan. Jadi dia terus berputar kata-kata bismillah itu. Dan bismillah itu kata para ulama sudah cukup tadi membuat setan tidak bisa buat apa-apa. Bismillah, kita mulai starter nih. Karena ada orang subhanallah mobilnya disihir, mudah tabrakan. Ada terjadi seperti itu. Maka dia bisa tertameng dengan itu. Jadi kalau apakah didahulukan bismillah atau salam kalau masuk rumah yang ada adalah assalamualaikum dulu kan. Assalamualaikum kita mulai. Karena bismillah itu pada saat kita keluar bisa baca, memegang gagang pintunya bismillah gitu kan. Melangkahkan kaki kita bismillah. Kata Nabi SAW semua perkara yang dilakukan tidak dimulai dengan bismillah maka dia hilang berkahnya. Fahuwa akta. Merokoknya kan dasarnya sudah dilarang. Kalau dia pakai baca bismillah ya salah. Sama dengan orang mau minum khamar baca bismillah. Kan tidak konek. Mau berzina baca doa untuk berhubungan suami istri. Kan gak bisa. Ini berhubungan dengan pertanyaan atau enggak? Saya baca yang kedua dulu ya. Cukup satu orang kalau kita berdua. Karena salam itu boleh diwakili. Boleh diwakili. Sama halnya kalau gini, ada orang datang nih. Dia bilang assalamualaikum untuk kita semua. Saya jawab satu orang, yang lain sudah gak masalah, gugur. Tetapi rugi saja kalau gak jawab. Karena assalamualaikum, mengucapkannya, assalamualaikum itu 10. Warahmatullah 10, wabarakatuh 10 pahalanya. Menjawab juga sama, waalaikumsalam 10, warahmatullah 10, wabarakatuh 10. Jadi rugi saja. Dan satu pahala kita gak pernah tahu nilai kadarnya kan. Bisa saja seperti gunung Uhud. Maka jangan diremehkan gitu. Pertanyaan yang sama atau beda, Bu? Baik, sebentar ya. Ustaz, berdasarkan hadis Umar untuk membunuh tukang sihir laki-laki dan perempuan, apakah kita boleh membunuh dukun atau tukang sihir tersebut, atau apakah kita biarkan saja karena negara kita bukan negara Islam? Jadi yang dimaksud di sini membunuh adalah wali ya, pemerintah, bukan kita. Kita laporkan ke aparat, nanti aparat yang hukum. Tapi kalau ditanya pemerintah Islam harus lakukan apa kepada penyihir, ya dibunuh, dipenggal. Karena efeknya dia terlalu besar. Ya mereka sudah bisa kufur kepada Allah. Apalagi bohong, pura-pura taubat misalnya. Pura-pura apa gitu kan. Itu bisa terjadi. Nah biasanya itu efek-efeknya besar sekali. Dan umumnya memang sih penyihir-penyihir yang ditangkap itu pada saat mereka mau dihukum pun. Mereka terus dibesarkan jiwanya oleh syaitannya. Gak apa-apa gitu loh. Seakan-akan gak apa-apa dibunuh. Nanti bisa tidak mempan. Padahal sebenarnya mati gitu. Mati gitu. Hanya mereka mati. Karena tujuan setan buat dia mati sampai dalam keadaan kufur. Dari rata-rata subhanallah yang ditangkap pun yang mau dikisos, mau dipenggal lehernya itu berani mereka. Mau dipenggal, gak apa-apa. Karena bisikan setannya kuat sekali kan. Membuat seakan-akan dia kebal, dia tidak akan mati, dia ini dan segalanya. Atau dia kalau mati bisa hidup lagi. Padahal semua itu gak mungkin. Setan berlepas diri pada saat dia sudah meninggal. Jangankan orang begitu ya. Orang mukmin kita saja kalau meninggal itu ada hadis yang menjelaskan bisa datang syaitan menggoda kita agar tidak syahadat. Agar kita tidak mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidup kita kan. Di antara fitnah kematian adalah akan datangnya syaitan dan mengatakan janganlah kamu ucapkan la ilaha illallah. Ya, kan? Tapi dia bukan menakut-nakuti. Jadi dia cuma mengucapkan itu, dan kita harus tahu bahwasanya akhir kalimat dari Allah akan masuk surga. Maka kita lawan syaitan itu sampai detik kita mau mati masih datang menggoda. Itu orang beriman nih, apalagi kalau memang dasarnya penyihir, makin digoda supaya tidak taubat, supaya dia percaya diri, gitu kan? Jadi selalu bawaannya itu syaitan membesarkan jiwa penyihir itu bahwasanya kau tidak akan kalah. Melawan siapapun dia dianggap tidak akan kalah. Nah, banyak sekali mereka subhanallah begitu mengirim sihir kepada orang-orang beriman. Orang beriman ini tetap beribadah, itu kembali sihirnya. Hanya mereka mati gara-gara itu. Banyak sekali itu terjadi. Ya. Ustaz, gimana hukumnya bagi teman yang selalu ingin tahu kelebihan suami saya? Sampai pengen tahu hubungan suami istri. Ya. Sebentar. Sampai pengen tahu hubungan suami istri. Udah dibilang gak boleh di Islam. Malah dibilang saya serius banget. Bolehkah kita menjauh dari orang seperti ini? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Tidak masalah. Di majelis ilmu itu tempatnya orang bertanya. Dan jangan dikekang pertanyaan itu. Yang penting disampaikan dengan santun gitu kan. Jadi memang benar itu gak boleh dalam Islam. Saya lanjutkan hadisnya tadi ya. Kata Nabi SAW. Orang yang paling berat azabnya hari kiamat, orang yang paling buruk di mata Allah pada hari kiamat adalah seseorang laki-laki yang menceritakan apa yang dikerjakan dengan suaminya, maksudnya suami, hubungan suami istri, dan seorang perempuan melakukan itu. Lalu Asma binti Yazid, seorang sahabat, berkata, ya Rasulullah, benar mereka melakukannya. Laki-laki menceritakan kepada teman-temannya, perempuan diantara kami ceritakan kepada teman-temannya. Maka kata Nabi SAW, jangan kalian lakukan itu, karena orang yang melakukan itu seperti syaitan laki-laki bertemu dengan syaitan perempuan di jalan, lalu mereka berhubungan di tengah-tengah orang. Artinya dia buka kedoknya, gitu kan? Sementara hubungan suami istri itu, kata para ulama, kerasnya ya, luar biasa eratnya hubungan itu, sampai orang tua kita sendiri pada saat kita sudah sinur rusht, umur 7 tahun ya, anak perempuan yang 7 tahun, anak laki-laki yang sudah 7 tahun, anak perempuan itu sudah tidak boleh dilihat lagi oleh ayahnya. Badannya udah gak boleh lagi sebenarnya. Apalagi kalau sudah balik, anaknya sudah gadis, gak boleh lagi dilihat oleh ayahnya kan. Anak kita laki-laki kalau sudah balik, ibu-ibu gak boleh lagi lihat. Karena mereka sudah dewasa. Bentuk kemaluannya, bentuk badannya sudah berbeda, gitu kan. Tapi kalau suami istri, boleh, gitu kan. Maka itu berarti hubungan suami istri itu luar biasa gitu. Sampai jenazah itu, kalau ada orang yang meninggal, Bapak Ibu sekalian, seorang laki-laki hanya boleh dibandingkan oleh laki-laki, perempuan dibandingkan oleh perempuan, kecuali suami istri. Anak sama orang tua gak boleh. Ibu saya meninggal nih, saya mau mandikan, gak boleh saya sebagai anaknya. Iya, kalau ibu saya meninggal misalnya. Ibu ya perempuan, saya anak laki-laki. Saya gak boleh mandiin jenazah ibu saya. Gak boleh. Karena kita melihat badannya, udah gak boleh ngelihat, walaupun jenazah ya. Yang boleh hanya suami istri, karena memang Allah halalkan untuk melihat itu. Itu saking luar biasanya masalah rumah tangga, bukan hal yang ringan gitu kan, karena sudah terbuka semua. Yang orang tua kita sendiri gak punya hak untuk itu. Gitu kan, jadi itu bukan hal yang ringan, maka tidak boleh sama sekali menceritakan keadaan tersebut memang. Jadi itu, lain, kalau sesama jenis boleh. Anak perempuan memandikan ibunya boleh, tapi anak perempuan mandikan ayahnya nggak boleh. Kan gitu. Jenazah ya itu sama nggak boleh. Dalam keadaan mati loh, apalagi dalam keadaan hidup, nggak boleh. Makanya ibu-ibu sekalian tidak perlu sebenarnya menanyakan kepada teman-teman kita tentang keadaan suami istri dengan untuk apa gitu. Jadi bisa dipelajari ya, bisa dipelajari dari buku-buku Islam. Kan pernah saya bawain tuh buku Mahkota Pengantin. Ya, ibu-ibu yang mungkin belum pernah ikut sebelumnya, sebentar. Ada buku Mahkota Pengantin. Ami masih ada ya, warna putih. Itu ada tuntunan Islam sampai saya pernah bahas dalam manajemen rumah tangga waktu kita bahas di sini, tidak boleh berhubungan biologis dalam Islam itu dengan menonton film BF misalnya atau membaca buku-buku orang barat, itu enggak boleh memang, karena Islam punya tuntunan, ada tuntunannya, caranya ada, dan kita tidak boleh salah. Laki-laki tidak boleh dalam Islam berhubungan di dubur gitu kan, enggak boleh berhubungan pada saat haid dan nifas, itu kan larangan. Nggak boleh, tapi yang lainnya boleh. Bagaimana Aisyah menceritakan tentang Nabi SAW mencumbuinya, bagaimana menggauli, itu kan dijelaskan semua secara rinci. Tinggal kita tuntunan, kita ikuti tuntunan agama Islam supaya tidak salah. Ya, semua orang yang lalihkan hubungan itu dengan nonton film misalnya, maka nanti pada saat dia berhubungan dengan suaminya atau istrinya, yang dia bayangkan film itu pasti. Syaitan akan tunggangin itu. Dan akhirnya tidak berjalan lagi apa yang jadi target hubungan suami istri itu. Kasih sayangnya tidak akan ada. Susah. Sakinah mawaddahnya gak ada itu, karena dia bayangkan orang lain kan gitu. Dia tidak akan menikmati pasangan yang ada di depannya. Baik. Satu dulu, nanti saya jawab dulu. Syaitan, jin itu ada, Allah ciptakan tiga golongan ya. Nabi SAW mengatakan Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Kata ulama hadis dalam hadis sahih riwayat Bukhari, malaikat itu ciptaan dari cahaya dan mereka mati juga dengan cara itu. Kan gitu. Jadi malaikat itu proses matinya juga berbeda. Ciptaannya juga berbeda dari cahaya. Allah SWT cuma jadikan langsung, tidak melalui proses pernikahan dan ya seperti manusia dan jin. Ya, tidak melalui proses ada. Jadi malaikat itu tidak ada istilah malaikat perempuan, malaikat laki-laki, enggak ada. Ya. Lah ya, mereka tidak dibahasakan punya jenis kelamin. Jadi tidak boleh disamakan dengan kita. Mereka makhluk yang Allah ciptakan semaunya Allah, tidak punya hawa nafsu dari cahaya. Mereka bertambah dan berkurang mati itu dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah jin diciptakan dari api dan manusia yang ketiga dari tanah liat, gitu kan? Dua ini jin dan manusia sama, diberikan hawa nafsu dan mereka melalui proses keturunan, menikah. Dan mereka melalui keturunan makanya. Makanya Allah katakan tentang iblis, ya. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min dunillah. Dalam surah Al-Kahfi, apakah kalian mau menjadikan iblis itu sama keturunannya sebagai wali kalian, tempat-tempat kalian bergantung? Kan gitu, enggak boleh. Ada keturunan, iblis itu punya keturunan banyak, anak-anaknya ada. Nah, jin dan manusia itu ada tiga golongan di antara mereka. Ada yang pertama beriman. Azan, baik. Habisin. Ada yang beriman. Yang beriman tidak mungkin kerjasama sama manusia. Enggak boleh, haram. Dan jin-jin yang mukmin itu tidak akan kerjasama dengan manusia. Mereka tahu itu enggak boleh. Sebagaimana juga laki-laki atau perempuan yang mukminah, mukmin tidak mungkin kerjasama sama jin. Kita kan tidak mungkin ke dukun tadi, enggak mungkin kerjasama sama jin ke kuburan minta-minta, itu enggak mungkin, haram dalam Islam. Begitu juga jin tidak boleh, yang mukmin tidak akan kerjasama sama manusia. Yang kedua adalah jin yang fasik, sama dengan manusia fasik ada. Siapa tuh fasik? Muslim tapi bermaksiat. Mereka masih zina, mereka masih riba, mereka masih buat macam-macam. Ini fasik namanya. Yang ketiga adalah kafir. Seperti manusia ada kafir, ada jin yang fasik, ada kafir juga. Nah, jin yang fasik, muslim tapi bobrok ya, tidak sempat taubat, berbuat maksiat juga. Ini banyak kerjasama dengan manusia, sama beduk nyihir. Jin muslim yang fasik sama jin yang kafir disatukan namanya syaitan. Dipimpin oleh iblis. Dipimpin oleh iblis. Jadi iblis itu bukan pimpinan jin, bukan, salah. Allah mengatakan kana minal jinni, dia bagian dari golongan jin. Fafasaqa anami rabbi, tapi dia bermaksiat kepada Tuhannya. Kan gitu. Jadi jin itu bukan semua dipimpin oleh iblis. Jin mukmin tidak. Bahkan terjadi juga jihad, peperangan antara jin kafir sama jin mukmin. Itu terjadi peperangan di antara mereka, seperti manusia juga berjihad. Terjadi peperangan. Jadi kan, tapi syaitan ini, iblis ini Allah berikan kelebihan, dia bisa panjang umurnya sampai hari kiamat. Jadi terus aja. Bukankah dalam hadis kata Nabi SAW, iblis punya singgasana di lautan dan tiap hari anak cucunya melapor. Saya baru buat orang bertengkar, saya baru buat orang mencuri, saya baru buat orang berzina. Terus, sama iblis dianggap biasa. Sampai ada yang datang mengatakan saya baru menceraikan suami istri. Maka pada saat itu iblis mengangkatnya, mendudukkan di singgasana dan berhenti bertugas. Itu berarti cerai suami istri target utama iblis. Makanya selalu kadang-kadang masalah pekah itu. Lupa tulis sayang di SMS, sudah buat bertengkar 2 malam gak tidur. Loh iya. Makanya harus ditepis, gak boleh. Kita harus betul-betul bisa menjaga itu. Baik, karena sudah azan duhur, kita tutup dulu. Nanti insya Allah kalau ibu masih punya pertanyaan, saya balik habis sholat deh. Ya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.